Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seperti biasa, Sabtu, setiap hari Sabtu jam 10 pagi kita mempelajari kitab bahasa Arab yang judulnya Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha. Kita sampai di ad-darsut tasi, pelajaran ke-9, halaman 47. Pelajaran ke-9, halaman 47. Ini pembahasan baru tentang penggunaan sifat atau na'at. Ya, sifatun atau na'tun, nama lainnya. Sifatun atau na'tun. Ya, sifat atau na'at. Kata sifat ya. Perhatikan di bukunya. Man hadzar rajulu. Perhatikan barisnya. Man hadzar rajulu. Siapa laki-laki ini? Atau siapa pria ini? Man hadzar rajul? Siapa laki-laki ini? Jadi terjemahnya bagusnya seperti itu. Bukan siapa ini laki-laki, tetapi yang bagusnya dan tepatnya, siapa laki-laki ini? Atau siapa pria ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Dia adalah Abbas. Nah, Abbas ini profesinya apa? Atau sifatnya apa? Abbasun tajirun. Nah, Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Ya. Seorang pedagang. Ini profesi ya, Afwan. Ini profesi bukan sifat. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Kemudian, nah baru ada kata sifatnya. Abbasun tajirun goniyun. Nah, Abbas seorang pedagang yang kaya, yang sugih. Nah, goniyun ini disebut sifat atau na'at. Dia menjelaskan sifat dari Abbas yang pedagang ini. Nah, pedagang ini sugihkah, miskinkah? Oh, ternyata Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Jadi kalau sifat itu diterjemahkan ada tambahan yang. Abbas pedagang yang sugih. Nah, perhatikan sifat atau na'atnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya atau yang sugih. Nah, perhatikan. Ketika kenapa ini pakai tanwin? Ya, pakai tanwin. Karena dia mengikuti kalimat sebelumnya, yaitu ini pakai tanwin. Paham, Bu? Jadi kenapa ini pakai tanwin? Karena ini juga pakai tanwin. Jadi yang namanya sifat atau na'at ini, dia itu mengikut kalimat sebelumnya. Dia mengikuti kalimat sebelumnya. Kalau dia pakai tanwin atau nakiroh, bahasa nahunya, tanwin atau nakiroh. Nakiroh dalam kurung tanwin. Nah, ini pakai nakiroh, pakai tanwin, maka sifatnya pun juga nakiroh, pakai tanwin. Pedagang ini apa sifatnya? Oh, dia sugih, yang kaya. Di dalam Al-Quran banyak innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah. Innallaha. Kenapa hak barisnya fathah? Karena dimasuki inna. Inna. Ghafur, maha pengampun. Nah, apalagi sifatnya selain ghafur, rahimun. Nah, barisnya juga sama. Ini pakai tanwin, ini juga pakai tanwin. Maka yang kalimat kedua ini namanya sifat. Sesungguhnya Allah maha pengampun yang juga lagi maha penyayang. Perhatikan bawahnya lagi. Hamidun mudarrisun. Hamid profesinya adalah mudarris, seorang guru. Hamid seorang guru. Nah, kemudian Hamidun mudarrisun jadidun. Nah, mana sifatnya ibu? Jadid. Hamid adalah seorang guru. Guru ini sifatnya apa? Hamid seorang guru yang baru. Sidin hanya masuk diangkat jadi guru. Maka jadidun ini dinamakan si sifat. Sifat kemana? Kemudarris. Hamid seorang guru yang baru. Ulun-ulang. Jadi kalau sifat itu diterjemahkan ada tambahan yang. Hamid seorang guru yang baru, bukan yang sudah lama. Jadi di sini juga sama. Hamidun mudarrisun jadidun yang baru. Nah, berarti tadi kalau ini nakirah atau tanwin, maka ini juga harus pakai tanwin. Jadi kalau kita rincikan lagi, ya, kita rincikan, ini namanya sifat atau na'at, ya, nama lainnya sifatun atau na'tun. Kalau ini namanya mausuf, yang disifati. Paham? Namanya mausuf, yang disifati. Yang punya sifat mudarris, mudarrisnya baru. Mausuf. Atau nama lainnya man'ut, yang disifati. Artinya yang disifati. Kemana-mana. Nah, ini namanya mausuf, yang disifati. Ini sifatnya. Sifat baru ini kembali kemana? Ke mudarris. Ini sama goniyun tajir. Goniyun tajirnya ini yang dia sifati. Mausuf, ini sifat, ini mausufnya. Ini yang ini sifatnya, ini yang dia sifati. Sama ghafurur rahim. Rahim, ghafurnya itu yang dia sifati. Nah, kalau sifat dan mausuf, ulang lagi. Mausuf dan sifat, ya. Nah, seperti ini aja. Mausuf dan sifat atau man'ut dan na'at harus sama satu. Harus sama satu. Sama pankir dan ta'rif. Nakiroh dan ma'rifah. Ini aja nanti ulun jelaskan. Nakiroh dan ma'rifahnya. Nakiroh dan ma'rifah. Nanti ulun jelaskan lagi. Maksud dari nakiroh ini pakai tanwin. Kalau ma'rifah pakai alif lam. Kebanyakannya, ya. Ma'rifah pakai alif lam. Kalau dia nakiroh, maka juga harus nakiroh. Kalau misalnya contoh pakai alif lam. Allahu. Allah pakai alif lam enggak? Iya. Allah ar-rahimu. Nah, seperti ini, ya. Allahur rahimu. Artinya apa, Bu? Allah yang maha penyayang. Apa misalnya Allah? Ahad. Nah, ahadun. Maha Esa. Allahur rahimu ahadun. Allah yang maha penyayang itu adalah Esa. Nah, kalau dia pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai alif lam. Ya, pakai alif lam. Ini yang dinamakan dia ma'rifah. Jenis kalimatnya ma'rifah. sama-sama pakai alif lam. Kemudian yang kedua, harus sama muzakkar dan muannas. Kalau mausufnya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Kalau mausufnya muzakkar, ini kan mausuf, berarti sifatnya juga harus muzakkar. Nah, kalau dia muannas, maka juga harus muannas. Nah, berarti perhatikan muzakkar dan muannasnya. Muzakkar dan muannasnya. Contoh misalnya nama perempuan Fatimah, ya. Hindun aja biar gampang. Hindun itu adalah perempuan, ya. Hindun. Hindun atau gantinya agak susah. Seorang siswi saja, seorang siswi. At-talibatu. Nah. Seorang siswi yang pintar itu, pintar bahasa Arabnya apa? Pintar. Zakiyah, zakiyun itu pintar. Kalau karena dia muannas ada ta' marbutahnya, maka juga harus di ta' marbutahkan. Nah, at-talibatu zakiyatu. Siswi yang pintar itu, apa dia? Ngapain? Belajar misalnya. Dari satun. Dia belajar. Nah, bisa. Dari satun, belajar. Atau tidur, na'imatun. Na'imatun. Nah, kalau dia pakai alif lam juga. Kalau dia mu'annas, maka harus mu'annas juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sama juga harus mufradnya. Satu-satu juga, dua-dua juga, jamak-jamak juga, tapi kita belum belajar. Belum sebutkan dulu, adatnya harus sama, bilangannya harus sama. Adat maksudnya adalah bilangan. Kalau satu-satu juga, dua-dua juga. Ini kan satu, seorang siswi, ini satu orang. Maka dia juga harus satu orang. Kalau dia dua, kita belum belajar. Contoh misalnya dua orang siswi atau libatani. Ini mukadimah dulu atau libatani. Nah, jadi kalau dia dua, tinggal ditambah alif dan nun. Maka maknanya dua orang siswi. Jadi tinggal ditambah alif dan nun. At-talibatu tambah alif dan nun at-talibatani. Maka dia maknanya adalah dua. Dua siswi itu, dua siswi yang pintar itu, nah dibikinkan juga harus musanna, harus maknanya dua. Tambah juga alif dan nun. Az-zakiyatani. At-talibatani az-zakiyatani. Dua siswi yang pintar itu tidur. Ini juga harus dimusannakan, diduakan. Nah, imatani. At-talibatani dzakiyatani naimatani. Dua siswi yang pintar itu tidur, ya. Ini mukadimah dulu. Nah, perhatikan di buku. Hamidun mudarrisun, Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya, sifat dari guru ini apa? Oh, dia Hamidnya. Hamid ini guru yang baru masuk, ya, baru diterima. Kemudian, nah ini sifat boleh digunakan untuk yang berakal. Ini kan manusia. Nama orang, kemudian siswi, ya, dan seterusnya. Nah, sifat juga bisa digunakan kepada benda mati seperti buah-buahan, meja, buku, handphone dan seterusnya. Mahadza, apa ini? Nah, makanya kan menggunakan kalimat ma, bukan man. Kalau man itu siapa? Yang digunakan untuk yang berakal. Kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal. Mahadza, apa ini? Bukan siapa ini. Mahadha, apa ini? Hadza tuffahun, ini adalah apel. Bukan apel ya, apel. Ini adalah apel. At-tuffahu, ini pian ganti. At-tuffahatu ya. Karena makna mufrad. Nah, itu kan tanpa ta marbutah. At-tuffahatu. Itu kan cuma at-tuffahu saja. Pian tambahkan ta marbutah. Karena kalau tuffahun itu isim jenis. Artinya dia mencakup seluruh apel, tidak menunjukkan satu, dua, atau tiga. Tetapi kalau kita tambah at-tuffahatu, maka maknanya adalah satu. At-tuffahatu fakihatun ladzidatun. Nah, perhatikan. At-tuffahatu fakihatun ladzidatun. Apel itu buah yang lezat. Fakihatun, buah yang lezat. At-tuffahatu fakihatun. Apa namanya? Apel itu adalah sebuah buah, atau apel itu satu buah. Ya. Nah, jadi kalau kita membuat apa namanya ungkapan atau kalimat yang sempurna, maka kalimat yang pertama pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Ini sudah ulun jelaskan sebelumnya. Kita misalnya hendak menyebutkan apel itu adalah sebuah buah. Afwan, apel itu adalah satu buah. Maka bahasa Arabnya adalah apel adalah satu buah. At-tuffahatu fakihatun. Sebuah buah, ya Pak, yuk, sebuah buah. Dia adalah buah itu nah. Apel itu adalah buah, bentuknya buah. Maka kalimat yang pertama adalah pakai alif lam, kalimat kedua pakai tanwin. Nah, kita ingin menyebutkan sifat dari buah ini. Nyamankah, kadakah? Maniskah, pahitkah? Oh, ternyata sifatnya buah ini adalah ladzidzatun. Nah, perhatikan. Kenapa ada tambahan ta marbutah di sini? Karena mausufnya, fakihatunnya juga ada ta marbutah. Nah, seandainya tanpa ta marbutah kita menggunakan kalimat ladzidz, lezat. Air itu apa misalnya? Air itu adalah apa yang enak, yang tanpa ada ta marbutah? Roti. Roti misalnya. Roti adalah sebuah makanan. Gimana ulun menulis? Al-khubzu. Nah, contoh yang tanpa ta marbutah. Al-khubzu roti. Al-khubzu roti itu ta'amun, makanan atau sebuah makanan yang lezat. Nah, maka bagaimana? Ladzidzun. Tanpa menggunakan ta marbutah. Karena ta'amun mausufnya ini mudzakkar, tidak ada ta marbutah, maka laziz juga harus mudzakkar. Ini kenapa ada ta marbutah? Karena mausufnya ada ta marbutah muannas dia. Maka lazizah pun juga harus di muannaskan. Ya. Kemudian madzalika, apa itu? Ya, apa itu? Dzalika usfurun, itu adalah burung kecil, burung aja. Itu adalah burung ya. Usfur itu burung. Madzalika, dzalika usfurun, itu adalah burung ya. Al-usfuru ta'irun saghirun. Kemudian burung itu ta'irun. Jadi usfur ini apa namanya? Dia jenisnya adalah burung pipit. Pian tulis saja usfur burung pipit. Ya, burung pipit. Burung pipit. Nah, burung pipit. Dzalika usfurun, itu adalah burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung yang kecil. Burung pipit itu burung yang kecil. Al-usfuru ta'irun. Sebenarnya sampai di sini saja maknanya sudah sempurna. Burung pipit itu adalah sebuah burung. Adalah satu burung. Paham kita itu adalah sebuah burung, kan aneh ya. Burung pipit itu adalah burung, cukup. Nah, sifatnya apa burung ini? Saghir. Dia adalah kecil. Burung pipit adalah burung yang kecil. Nah, contoh iwak. Iwak apa yang ganal? Lumba-lumba ganal. Lumba-lumba bahasa Arabnya apa? Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggris lumba-lumba? Sama gue, bahasa Inggrisnya dolphin. Tapi pakai alif lam. Kalau hiu pun kali ingat. Ad-dolphin. Ad-dolphinu ya. Salah nulisnya. Ulang. Ad-dulfinu, lumba-lumba itu adalah samak, adalah ikan. Samak, ikan. Nah, sifat ikan ini apa? Besar. Bahasa Arabnya apa? Tinggal ditambah kabirun. Dia adalah besar. Ya, kabirun. Sapat bahasa Arabnya apa yuk? Nasa karada panggah. Kada kawa diululah sapatun kada kawa. Ini orang Arab yang menyebutkan itu ya. Ad-dulfinu samakun kabirun. Lumba-lumba itu ikan yang besar. Ini adalah sifat dari ikan tadi. Ini namanya sifat, ini namanya mausuf. Kemudian bawahnya, al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Nah, perhatikan. Bahasa Arab adalah lughah, sebuah bahasa sahlatun, yang mudah, yang gampang ya, bagi orang yang mau belajar ya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Sahlatun itu artinya mudah. Kenapa di sini kalimatnya sahlatun, bukan sahlun saja? Karena dia mu'annath, ada tak marbutahnya. Lughahnya, mausufnya mu'annath. Maka dia juga harus mu'annath. Ya. Maka bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Ini namanya sifat dari bahasa tadi. Nah, seandainya kita bikinkan sulit atau ngalih, bahasa Arabnya apa? Contoh al-arabiyyatu lughatun yang sulit. Sa'batun. Ini contoh. Nah. Al-arabiyyatu lughatun sa'batun. Bahasa yang susah. Jadi sifat ini masalah sifat ya. Contoh misalnya Muhammad adalah seorang anak yang apa misalnya? Yang pintar. Muhammadun waladun zakiyun ya. Muhammadun waladun zakiyun. Terus lagi contohnya masih. Nah. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Artinya apa, Bu? Bukan bahasa yang cantik ya. Disesuaikan. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Kalau pemandangan, al-manzaru jamilun, pemandangan itu indah. Kalau manusia tergantung, kalau perempuan cantik, laki-laki tampan. Kalau rumah bagus atau indah, sama ini. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Kemudian Ammarun talibun mujtahidun. Nah, di sini sifatnya mana, Bu? Sifatnya yang mana? Yang mengatakan talibun siapa? Ada mengatakan talibun? Yang mengatakan mujtahidun ada? Ammarun talibun mujtahidun. Pian bisa tahu itu sifat dari terjemah. Ammar adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Mujtahid artinya bersungguh-sungguh. Ammar adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Nah, seandainya kita hilangkan sungguh-sungguhnya, itu kita sudah paham bahwasanya Ammar adalah seorang siswa. Tapi kita ingin tahu sifatnya. Siswa ini sifatnya bagaimana? Oh, mujtahidun. Dia bersungguh-sungguh. Nah, sebaliknya, wa mahmudun talibun kaslanu. Nah, dan Muhammad adalah siswa yang malas kaslan. Nah, khusus untuk kaslan, kenapa di sini tidak pakai tanwin? Kan talibun pakai tanwin. Seharusnya pakai tanwin dong, harus sama. Ternyata kaslan ini berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain. Tidak sama. Sini. Jadi ada istilahnya ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Ini kita kemarin membahas tentang isim yang tidak bertanwin seperti Fatimatu, Aisyatu, masih ingat? Kemudian Hafizatu. Itu adalah isim yang tidak bertanwin. Khadijatu. Dia tidak menerima tanwin dan tidak menerima harokat kasrah. Salah kalau kita baca Khadijatun, tapi Khadijatu. Dia tidak menerima kasrah, kada boleh dibawa dibaca Khadijati. Dan tidak pula ditambah alif lam. Ya, itu namanya isim yang tidak bertanwin atau namanya ismul ladzi la yansarif. Al ismul ladzi la yansarifu. Al ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Nah, termasuk adalah Khadijah. Salah kalau kita baca Khadijatun. Kalau dia ismul ladzi la yansarif, otomatis juga tidak boleh dibaca kasrah. Sekalipun dimasuki huruf jar misalnya. Contoh li, huruf jar untuk Khadijah. Ketika dimasuki huruf jar li, maka dia berbaris fathah. Itu isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin itu juga bisa masuk kepada sifat. Contohnya adalah kaslan. Ini adalah si sifat. Sifat pertama alasannya adalah sifat. Kedua karena timbangan atau wazan fa'lanu. Kalau pian kada paham, kada apa-apa. Contoh aja nah, seperti ini. Jadi isim yang tidak bertanwin itu mempunyai sebab. Kalau kita sebutkan sebabnya, ini karena dia sifat. Kasalan kan malas adalah sebuah sifat. Kemudian dia timbangan fa'lanu. Kaslanu fa'lanu. Makanya timbangan fa'lanu ini dia banyak tidak bertanwin. Contoh Hamdanu, nama orang Hamdan. Hamdanu, Salmanu, Farhanu, apa lagi? Ya? Bukan, Sufyan bukan. Karena ini harokatnya fathah, Sufyan barisnya dommah. Farhanu, Kaslanu, Ghadbanu, pemarah. Farhanu, Salman dan seterusnya. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena dia sifat. Kaslan pemalas, Farhan periang, Ghadban pemarah. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Yang kedua alasannya karena dia timbangan fa'lanu. Jadi itu intinya. Kenapa dia tidak pakai tanwin? Tetapi dia tetap menjadi si sifat. Kembali ke buku tadi. Wa mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah siswa yang pemalas, moler. Nah, seandainya kita ganti yang pakai tanwin, Mahmud adalah siswa yang rajin. Rajin misalnya apa? Nasyitun. Talibun nasyipun. Kemana-mana menulisnya? Talibun nasyipun. Nah, ini rajin. Nah, sama-sama pakai tanwin. Terus ke bawah. Kemudian setelah banyak batakun, nah sidin ditakuni orang pulang, man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya seorang siswa. Kemudian ditanya lagi, a anta talibun jadidun. Nah, mana di sini sifatnya? Jadid. Apakah kamu siswa yang baru? Nah, kan tadi banyak batakun sidin. Baik itu a anta talib, sidin ditakuni orang pulang, a anta talibun jadidun. Apakah kamu siswa yang baru? Kata dia, na'am, ya. Ana talibun jadidun. Saya siswa yang baru. Jadi di sini tentang sifatnya. Nah, kemudian baru latihan. Ini tanpa harokat, tanpa baris. Nah, pian barisi yang sifat, bagaimana sifatnya, harokatnya. Kalau dia pakai tanwin, pakai tanwin. Kalau dia mu'annas, mu'annas, dan seterusnya. Ya. Ada berapa? 10 ada? Kalau lebih. Dari mana yuk? Dari depan. Depan sebelah kiri pian. Sebelah kiri. Ya. Nomor 3. Supaya pian jangan siap-siap. Nah, itu bacaannya apa? Terjemahnya apa? Mikrofonnya ada? Pakai mic. Hadza darusun sahlun. Ya, ro-nya pakai sukun, Bu. Ulang. Hadza darusun sahlun. Darsun? Darusun. Pak, ro-nya sukun. Oh, sukun, maaf. Ya. Hadza darusun sahlun. Artinya apa, Bu? Pelajaran ini mudah. Ya. Pelajaran ini mudah atau ini adalah pelajaran yang mudah. Bisa ini adalah pelajaran yang mudah atau pelajaran ini bukan, Bu, kalau pelajaran ini mudah bukan. Yang tepat ini adalah pelajaran yang mudah. Contoh pian bahasa Arab kayak ini nah. Tapi pian sudah belajar 10 tahun sebelumnya. Lalu kata pian ini adalah pelajaran yang mudah. Bahasa Arabnya hadza darsun sahlun. Sifatnya mana, Bu? Sahlun. Sahlun. Nah, kalau ulun ganti darsun ini muannas. Ini adalah apa yang muannas itu contohnya? Ya, dirosah. Nah, benar. Kalau ulun ganti dirosah berarti ada yang diganti dua, Ibu. Isim isyaratnya diganti, sifatnya juga diganti. Dirasah sama artinya pelajaran juga. Salah tuh paling. Dirasah. Nah. Gimana, Bu? Isim isyaratnya diganti? Sahlatun. Ya. Isim isyaratnya juga diganti. Ininya diganti juga jadi muannas. Gimana? Hazihi. Ya. Dirasatun sahlatun. Sah? Sahlatun. Ya, pakai tak marbutoh. Hadhihi dirasatun sahlatun. Ya. Sampingnya nomor 2. Azalika ar-rajulu mudarrisun jadidun. Ya, artinya apa, Bu? Apakah laki-laki itu guru baru? Ya, guru yang. Ya. Pian tambahkan kalimat yang. Ya. Kemudian nomor 7. A anta rojulun goniun. Artinya? Apakah anda laki-laki yang kaya? Ya. Kemudian nomor 1. Muhammadun talibun qadimun. Artinya apa, Bu? Muhammad murid yang lama. Ya, yang lama. Sudah lawas, bukan yang baru. Nah, seandainya ulun ganti ngaran bebinian, Hindun. Nah, gimana Bu? Hindun. Hindun seorang siswi yang lama. Itu banyak yang Hindun. Yang diganti ada dua. Tinggal ditambah tak marbutoh dua-duanya. Hindun. Hindun. Hindun. Hindun toli batu. Hindun toli batun kodim. Kodimatun. Ya, Hindun talibatun kodimatun. Kalau dia mu'annas, maka dua-duanya harus dimu'annaskan juga. Hindun seorang siswi yang lama. Ya. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Nah, itu nama laki-laki. Ya. Bilalun. Ya, Bilalun. Bilalun muhandisun kabirun. Artinya? Bilal adalah insinyur yang besar atau arsitek yang besar. Besar di sini bisa maknanya tubuh. Maksudnya besar ini terkenal ya, kibar, senior, bisa senior. Jadi dia senior udah lama, bukan yang baru-baru. Bilal adalah seorang muhandis yang besar, yang sudah senior. Kemudian, nah, seandainya ulun ganti kalimatnya bebinian. Misalnya pian, ana jar pian. Pian itu bebinian. Saya adalah insinyur yang besar. Bahasa Arabnya gimana? Ana muhandisatun kabirotun. Ya, ana muhandisatun kabirotun. Tinggal ditambah tak marbutoh. Nomor 8. Itu Kairo, ibu kota Mesir. Bahasa Arabnya Al-Qahiratu. Itu Kairo, ibu kota Mesir. Nah, silahkan pian. Al-Qahiratu madinatun kabirotun. Artinya? Kairo adalah kota yang besar. Ya. Nah, seandainya ulun ganti kota yang tanpa tamar butuh, apa yuk? Apa? Ulun ganti kotanya, adang dulu. Contohnya misalnya Baghdad itu, ya, Baghdad. Contoh Mekah, Madinah, Indonesia, Banjar. Apa yuk lah? Kota yang dia mudak, London. London bahasa anunya apa? Lundunun, ya Lundun, London apa ulun lupa. Yaban saja, Jepang. Nah, pian ganti Jepang. Al, ini muzakkar ya, al Yabanu. Nah, berarti diganti juga sisanya. Nah, gimana Bu? Oh, yang nggak bisa Bu, nggak bisa. Tetap Madinatun Kabiratun, karena Madinah ini sudah apa namanya, sudah satu kosakata, enggak bisa dirubah menjadi Madinun, enggak bisa. Tetap dia Madinatun Kabiratun. Karena yang dia sifati adalah Madinahnya. Berarti kalau dia muzakkar tetap Al-Yabanu Madinatun Kabiratun, ya. Enggak bisa diganti-ganti. Silakan berikutnya nomor 6. Nah, itu Inggris, we. Al-Inkiljiziyah itu Inggris. Ya. Silakan. Nomor 6. Inggil ziyah. Inggris maksudnya, Inggris, Inggris. Al inkiliziyah. Ya. Lugotu. Pakai tanwin. Lugotun so'ibatun. Ainnya pakai sukun. So'ubatun. So'batun. So'batun. Nah, artinya apa? Bahasa Inggris. Bahasa yang? Bahasa Inggris adalah bahasa yang susah, ngalih. Yaitu lawan kata dari mudah, sahlatun tadi. Jadi so'batun artinya susah. Nah, ujar Sidin. Al-inkliziyatu lugotun so'batun. Bahasa Inggris, bahasa yang susah. Bagi Sidin susah, mungkin bagi yang banyak belajar ya gampang ya. Kemudian, oh itu jawabannya ya, la itu ya. Itu kan ada bawahnya, la ana rajulun faqirun. Oh iya, berarti nomor 7 itu sambungannya ya. Kan tadi, anta rajulun goniyun, la ana rajulun faqirun. Apakah kamu laki-laki yang kaya? Dia jawab bukan atau tidak. Saya laki-laki yang fakir. Nah, ini Ini ada sambungannya tadi tidak disambung. Jadi itu sambungan nomor 7, bawah 6 itu. Anta rajulun ghaniyun, apakah kamu laki-laki yang kaya? La, tidak. Saya laki-laki yang fakir. Ya. Nomor 4, silakan. Abbasun tajirun syahirun. Tanya panjang. Abbasun. Abbasun tajirun syahirun. Artinya apa? Abbas adalah pedagang yang terkenal. Ya, Abbas adalah pedagang yang terkenal. Syahirun terkenal. Nah, seandainya Abbas ini diganti dengan bebinian, pian misalnya. Ulun adalah pedagang yang terkenal. Nah, berarti ada tambahan di sini, ada ta marbutoh, dua-duanya ada ta marbutoh. Nah, gimana? Ana tajirotun syahirotun. Ya. Ana tajirotun syahirotun. Saya pedagang yang terkenal. Ya, nomor 9. A anta mudarrisun qadimun. Ya. Jawabannya bawahnya? La ana mudarrisun jadidun. Ya, artinya apa? Apakah kamu seorang guru yang lama? Ya. Tidak, saya seorang guru yang baru. Ya. Nomor 10. Ahamida. Ahamidun. Ahamidun talib. Talibun. Terus kas. Kayak di atas sama. Mana tadi kaslan tadi? Pemalas. Kaslanun. Tanpa tanwin. Ini nih yang kaslan. Ini. Kaslan. Nah, di papan tulis yang ini nah. Ya. Ulang. Ahamidun. Coba diulang. Ahamidun talibun. Kaslan. Kasla tanpa tanwin, Bu. Ya. Tanpa iya. Tanwin. Ahamidun talibun kaslan la kaslanu ya. La huwa talibun mujtahidun ya. Artinya apa, Bu? Apakah Hamid adalah murid yang pemalas? Ya. Tidak, dia murid yang rajin atau yang bersungguh-sungguh. Nah, nomor 2 ini, latihan nomor 2 ini dicarikan sifatnya. Carikan naatnya. Pian bikin sendiri naat yang cocok. Kita baca. Do' letakkan. Do' letakkan. Fil farogi, di tempat yang kosong. Fil farogi, di tempat yang kosong. Fil jumalil atiyata, di jumlah berikut. Fil jumalil atiyati, di jumlah berikut. Na'tan munasiban, na'at yang sesuai atau sifat yang sesuai atau yang cocok. Ya. Nah, silakan pian cari na'atnya. Itu kan kosong. Yang cocok apa yang bagus? Dengan memperhatikan mu'annas dan mudzakarnya. Ya. Gilirannya siapa? Nomor 1 dah. Ingat Khadijah itu tidak pakai tanwin ya. Termasuk isim yang tidak bertanwin, ismul ladzi la yansarif. Nomor 1. Gilirannya. Dia siswi yang apa? Pemalaskah misalnya, atau dia rajinkah, bersungguh-sungguhkah, atau pintarkah? Khadijah tu ya. Talibatun mujtahidun. Pakai tak marbutoh karena mu'annas talibatunnya ada taknya. Talibatu mujtahidun. Taknya, tambah tak marbutoh, Bu. Oh. Karena talibah ini mu'annas ada taknya, maka sifatnya pun juga harus ada tak marbutohnya. Jadi? Nah, gimana? Tinggal ditambah tak marbutoh. Kayak hafizun, hafizatu. Nah, jadi karimun, karimatun, hafizun, hafizatun. Kayak gitu. Jadi tinggal ditambah ta marbutah. Ya, silakan. Mujtahadatu. Mujtahidun. Tahidatun. Ya. Kan mujtahidun. Kalau ditambah ta, maka dalnya berbaris fathah, otomatis berbaris fathah. Mujtahidatun. Jadi dun berubah menjadi jadi datun. Qadimun qadimatun. Talibun talibatun. Nah, itu sama. Apalagi contohnya? Mudarrisun, pelajar laki-laki. Mudarrisatun, pelajar perempuan. Sahlun, mudah. Sahlatun, susah. Kabirun, besar untuk laki-laki. Kabirotun untuk mu'annas. Jadi jawabannya Khadijatu talibatun mujtahidatun. Ya. Jadi huruf yang sebelum tanwin itu otomatis berharokat fathah. Mujtahidatun. Nah, ini harokatnya fathah. Asalkan mujtahidun barisnya dhammatain. Mujtahidun. Kalau ditambah tak marbutoh ini berharokat fathah. Ya. Berikutnya nomor 3. Terserah pian. Kalau pian curhat, bahasa Arab ngalih jar pian. Nah, kalau pian sambung. Nomor 3. Al-Arabiyatu lughatun sa'batun. Ya. Artinya? Bahasa Arab itu adalah bahasa yang susah. Ya. Jujur kan mula. Contoh ini. Nomor 4. Burung pipit. Nah, kalau misalnya burung di kampung pian ganal, nah pian tambah besar burungnya. Karena apa yang penting jumlahnya benar. Nomor 4. Kalau burung pipit di kampung pian ganal kayak ayam misalnya. Contoh kan besar ya. Karena mesti harus sama lawan di buku, yang penting jumlahnya benar. Nomor 4. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ya, apa artinya? Burung pipit adalah burung yang kecil. Kalau besar Bu gimana? Kabirun. Ya, ta'irun kabirun. Ya. Kemudian berikutnya nomor 2. Nah, kita ganti misalnya Khalid adalah tajir yang pedagang yang apik. Apik bakhil. Bakhil itu sama dengan bahasa Arabnya. Nah, gimana nomor 2 gilirannya? Khalidun tajirun bakhilun. Ya. Kalau kita ganti muannas Bu gimana? Hindun. Hindun tajiratun bakhilatun. Ya, bakhilatun. Hindun adalah pedagang yang bakhil. Tajirotun bakhilatun. Bakhil itu juga bisa ditambah ta marbutah. Berikutnya nomor 5. At-tufahatu fakihatun ladzidzatun. Kalau pahit peng, apa bahasa Arabnya Bu? Pahit murrun. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannasnya murratun. Nah, pian ulang. Misalnya pahit. At-tufahatu fakihatun. Fakihun. Fakihatun. Fakihatun. Murrotun. Ya, murrotun itu adalah pahit. Contoh tetukar apel nang pahit. Lalu jarpian at-tufahatu fakihatun murrotun. Murroh artinya pahit. Kulil haqqa walau kana murron. Muannasnya murrotun. At-tufahatu fakihatun murrotun. Ya. Nomor 7. Silahkan. Nah, itu. Muhammadun tabibun jadidun. Ya, Muhammad adalah dokter yang baru. Nah, kalau ganti perempuan Aisyah misalnya, tanpa tanwin. Dokter yang baru. Nah, berarti ada perubahan juga. Gimana, Bu? Aisyah tabibatun jadidatun. Ya. Aisyatu tabibatun jadidatun. Ya. Nomor 6. Nah ini yang mengucapkannya, sayanya adalah laki-laki. Nah berarti sifatnya juga harus laki-laki mudzakkar. Ya, silakan nomor 6. Ana mudarrisu. Pakai tanwin. Mudarrisu. Mudar pakai tan. Ya, pakai tanwin. Mudarrisun. Apa? Misalnya. Yang lama bisa. Yang sudah lawas bukan yang baru. Qodimun. Ya, qodimun. Ini kalau yang mengucapkannya laki-laki. Nah, kalau pian mengucapkannya pian perempuan bagaimana, Bu? Nah, berarti ada yang diganti, ada yang ditambah. Ana mudarrisatun qodimatun. Ya, ana mudarrisatun qodimatun. Jar pian karena pian bebinian, saya adalah guru yang lama. Ana mudarrisatun qodimatun. Iya. Nomor 9. Aanta tolibun kaslanun. Tanpa tanwin. Kasla. Kaslanu. Ya, artinya apa? Apakah kamu seorang murid yang pemalas? Ya, jawabannya misalnya, tidak, saya siswa yang pintar. Nah, gimana, Bu? La ana tolibun pintar. Zaki. Zakiun. Ya, zakiun. Ya, yang pintar. Kemudian nomor 8. Misalnya pian guru bahasa Inggris, nah berarti kan mudah bagi pian. Nah, nomor 8. Al Al-Inggiliziyatu. Ya. Lugatun sahlatun. Ya, artinya bahasa Inggris itu bahasa yang mudah. Ya. Terakhir nomor 10. Misalnya kota yang kecil, pian ganti dengan kecil. Tadi kan besar, ganti dengan yang kecil. Ya. Al-Qahiratun. Tanpa tanwin karena ada alif lam. Ya, kadang mungkin satu kalimat ada alif lam, ada tanwin. Al-Qahiratu. Ya. Madinatun. Yang kecil misalnya. Kecil bahasa Arabnya apa? Ya. Sogiratun. Ya, Al-Qahiratu Madinatun Sogiratun. Ya. Nah, sekarang nomor 3 ini latihannya adalah carikan mausufnya. Mausufnya dicarikan. Yang atas tadi kan sifatnya yang dicarikan, naatnya. Sekarang carikan manutnya atau mausufnya. Al-Arabiyatu titik-titik sahlatun. Nah, apa dia? Ya, nomor 3. Silahkan carikan mausufnya yang tepat. Silahkan nomor 2 jawab. Itu terserah mau siswi kah, mau guru kah, mau arsitek kah, dokter kah. Nah yang penting tepat maknanya. Nomor 2. Ana. Saya titik-titik yang lama. Nah, profesi pian apa? Saya apa? Ana tolibun qodimun. Ya, ana tolibun qodimun. Nah, kalau pian itu yang mengucapkan perempuan, berarti diganti. Nah, apa Bu kalau itu perempuan? Ana tolibatun qodimatun. Ya, ana tolibatun qodimatun. Ya. Nomor 3. Nah, carikan mausufnya. Amarun tajirun ghoniyun. Ya, tanya panjang. Amarun tajirun ghoniyun. Artinya? Amar adalah pedagang yang kaya. Ya. Nomor 4. Nah, silahkan dicari. Maksur artinya apa, Maksur? Maksur artinya pecah atau patah. Piring kah, polpen kah, atau HP kah, bisa kursi kah? Nah, yang pian bisa aja. Apa kalimatnya? Haza kolamun maksirun. Maksurun. Ya, artinya ini adalah pulpen yang patah. Yang patah. Kalau pintu apa pintu? Nah, ini adalah pintu yang rusak. Rusak sama. Haza babun maksurun. Ya, ini adalah babun maksurun. Ya. Nomor yang belum nomor satu. Ya, gilirannya silahkan. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ya, artinya bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Nomor lima, nama orang. Nama ustaz ini. Faisal. Pakai tanwin. Faisalun talibun kaslanu. Ya, ini contoh ya. Artinya apa? Faisal murid yang malas. Ya. Faisalun talibun kaslanu. Kalau ini Bang Bu, Faisal adalah arsitek yang malas. Dia arsitek tapi pengoler. Faisalun muhandisun kaslanu. Ya, muhandisun kaslanu. Nomor 4 Iqra. Nah, ini adalah contoh seperti kaslanu. Nah, perhatikan Iqra nomor 4, bacalah. Kaslanu artinya pemalas atau malas. Jau'anu lapar atau pelapar. Orang ini suka lapar, itu jau'an. Ya. Kadakawa takana dingin, lapar parut. Padahal sudah makan sebelumnya, itu jau'an. Ini sifat ya. Atshan, ini haus. Yang haus. Dia suka haus, dikit-dikit haus minum banyu. Ghadbanu, pemarah. Nah, penyarikan, itu sifat. Mal'anu, penuh. Hibak. Penuh atau hibak. Nah, perhatikan. Ini kan yang tidak pakai tanwin dan dia adalah sifat. Sifat yang tidak pakai tanwin. Ulang lagi, kenapa dia tidak pakai tanwin? Jadi dia nah semua kalimat ini apa tadi? Kaslanu, ghadbanu, atshanu, jau'anu, mal'anu itu semuanya timbangan fa'lanu. Kita kias kaslanu, harokatnya sama. Ghadbanu sama juga. Mal'anu sama juga. Mal'an, makanya panjang. Nah, mal'anu, fa'lanu. Apalagi contohnya jau'anu. Nah, sama timbangan fa'lanu. Nama imam mis siapa? Farhanu. Artinya periang. Farhanu. Nah, itu sama. Nah, kenapa dia tidak pakai tanwin? Semuanya tidak pakai tanwin. Satu, karena dia timbangan fa'lanu. Fathah, kasrah, kemudian fathah, kemudian dia fa'lanu, kaslanu, timbangan seperti itu. Alasan yang kedua, karena dia sifat. Dua alasan, dua sebab kenapa dia tidak pakai tanwin. Satu, timbangan wazan fa'lanu atau timbangan fa'lanu. Kedua, karena dia sifat. Makanya dia tidak pakai tanwin. Ya. Nah, perhatikan nomor satu. Ana jau'anu. Jangan pakai tanwin, salah. Ana jau'anu, saya lapar. Anta jau'anu, apakah kamu lapar? La. Ana atshanu, saya haus. Nomor tiga. Limadzal mudarrisu ghadbanul yaum. Ulun-ulang. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Harokatnya ya. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? Kenapa guru itu sarik atau marah hari ini? Kenapa guru itu marah hari ini? Iya. Kenapa guru itu marah hari ini? Kemudian nomor 4, al-kubu mal'anu. Kub artinya adalah cangkir atau gelas. Kub, cangkir atau gelas. Al-kubu mal'anu, gelas itu penuh. Maksudnya penuh dengan air. Nah, itu contoh-contoh penggunaannya. Ana jau'an, saya lapar. Anta jau'anu, apakah kamu lapar? La ana atsyanu, tidak, saya haus. Kemudian kenapa guru itu marah hari ini? Ya, ini tidak disebutkan jawabannya. Kemudian al-kubu mal'anu, gelas itu penuh. Nah, baru ada kalimat-kalimat yang baru. Al-lughatu al-kalimatu jadidatu, kalimat-kalimat yang baru atau kosakata yang baru. Al-lughatu bahasa. Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Al-lughatul Banjariyah, bahasa Banjar. Al-lughatul Jawiyah. Al-lughatul Jawiyatu, bahasa Jawa. Syahirun, terkenal, populer. Al-Madinatu, kota. Bukan Madinah, kota Madinah di Arab Saudi kada. Ini kota, makna kota secara umum. Al-Madinatu, kota. Kalau Madinah di Arab Saudi itu tanpa alif lam, Madinah. Ya, Madinah. Madinatul Ilm, Madinatul Nabawiyah, ya. Al-Madinah, bukan, afwan ya, ulun salah. Intinya adalah Al-Madinah di sini maksudnya kota secara umum. Ya, Madinah yang di Arab Saudi itu sama juga pakai alif lam Al-Madinah. Tetapi maksudnya di sini adalah Al-Madinah artinya adalah kota. Artinya adalah kota, bukan Madinah di Arab Saudi. At-ta'iru artinya burung. Nah, burung secara umum, pipitkah, gagakkah, itu namanya adalah ta'ir, burung. Al-yaum, al-yaumu adalah hari. Al-yaumu, hari. Ya. Tetapi kalau dia baharokatnya fathah al-yauma, maknanya hari ini. Tapi ini belum dijelaskan di sini ya. Nanti ada pembahasan tentang zorof. Zorof itu sudah lewat. Makna yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Al-yauma di Al-Qur'an ada al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu 'alaikum ni'mati. Maknanya apa? Pada hari ini aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaslanu, malas. Jau'an, lapar. Atsyan, haus. Mal'an, penuh. Ghadban, marah atau pemarah. Usfur, burung pipit, ya, burung pipit. Nah, baru, oh, masih percakapan ya, latihan belum ya, perhatikan baknya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Huwa fil fasli, dia di kelas. Ainal mudarrisu, di mana guru itu atau guru tersebut? Kenapa ulun terjemahkan dengan guru itu atau guru tersebut? Karena di sini kalimatnya ada alif, alif lam. Ketika ada alif lam, maka maknanya sudah tertentu. Sudah tahu siapa yang guru yang dimaksud. Sama percakapan kita, pian sesama jamaah Imam Syafi'i. Kemudian, jar pian, malam ini ada kajian kah di masjid. Nah, pian kada mengucapkan masjid Imam Syafi'i, tapi orang sudah paham, masjid tersebut adalah masjid Imam Syafi'i, itu sama dengan seperti ini. Jadi kalau dia pakai alif lam, maka maknanya sudah ditentukan siapa yang guru dimaksud. Makanya orang terjemahkan siapa guru tersebut atau guru itu. Sama kayak percakapan kita sehari-hari, malam ini ada kajian kah ya di masjid. Tanpa mengucapkan masjid Imam Syafi'i, orang sudah paham karena kita adalah jamaah masjid Imam Syafi'i. Huwa fil fasli, dia di kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru tersebut atau guru yang baru itu? Dia bertanya guru yang lain. Huwa indal mudiri. Nah, Jadi ini di sini ada kalimat zorofnya. Huwa indal mudiri, dia di samping mudir atau di higa atau di sisi mudir. Di higa kepala yayasan sekalinya sidin. Nah, indah perhatikan. Nah, ini namanya zorof, ya, zorof. Ini kalau enggak salah sudah ulang jelaskan zorof. Ya, kalimat yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Kalau indah ini di samping tempatkah waktukah? Kalau indah kan artinya di samping, menunjukkan makna tempat. Contoh saya di samping masjid, ana indal masjidi. Saya di samping masjid, ya. Indah ini akan selalu fathah kecuali satu, kalau dia dimasuki huruf jar. Paham? Zorof ini inda, amama, khalfa, amama di depan, khalfa di belakang, tahta di bawah, fauqo di atas. Dia akan selalu fathah kecuali kalau dimasuki huruf jar. Dan kalimat setelahnya harus dijarkan. Di sini dibarisi kasrah. Itu namanya zorof. Ya, namanya zorof. Kalimat yang menunjukkan makna tempat atau waktu, zorfun, zorof. Kalimat yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Tempat di sisi, di depan, di belakang. Waktu seperti al-yauma, hari ini. Sobahan, pagi hari. Masaan, sore hari atau petang. Ya. Kembali ke buku. Nah, ada lagi di sini sifat tetapi menggunakan alif lam. Makanya sifatnya pun juga harus pakai alif lam. Mausufnya at-thalibu pakai alif lam, maka sifatnya juga harus pakai alif lam. Aina at-thalibul jadidu, di mana siswa yang baru itu atau siswa yang baru tersebut? Dijawab, zahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Dia atau dia telah pergi, ya, karena zahaba itu fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan masa lalu atau yang telah lalu. Dia telah pergi ke perpustakaan. Ya. Makanya kan bahasa Arab itu terjemahnya panjang kalau bahasa Indonesia kan. Makanya kalau buku ini kan full bahasa Arab. Ini seandainya diterjemahkan bisa dua kali lipat, bahkan tiga kali lipat. Karena kalau bahasa Arab diterjemahkan menjadi panjang. Contoh inna. Inna berapa huruf inna? Ya, cuma dua, ya. Atau tiga karena dia pakai tasydid inna. Mak, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia gimana? Sesungguhnya, panjang benar. Sesungguhnya. Atau bahwasanya inna aja terjemahnya panjang. Jadi kalau kita membawa buku bahasa Indonesia, terjemahan dari bahasa Arab kandal, itu kita kada bangga, karena bahasa Arabnya tipis. Kayak gini kan tebal nih. Kalau misalnya diterjemahkan jadi kandal. Misalnya Bulughul Maram kan tebal, kayak gini. Tetapi bahasa Indonesia, bahasa Arabnya tipis seperti ini saja. Ya, tipis, tidak terlalu kan kandal. Kemudian, nah ini pertanyaan cukup panjang. Man dzalikar rajulut tawilu. Nah, ada sifat lagi. Man dzalikar rajulut tawilu alladzi kharajal ana. Al-ana ini zorof. Makanya dia harokatnya fathah. Kharajal ana minal madrasati. Man dzalikar rajul? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Man dzalikar rajulut tawilu? Siapa laki-laki yang tinggi itu? Nah, jadi tawil itu, nah, ulun tegaskan lagi, tawil artinya itu bisa tinggi atau panjang, sesuai dia letaknya di mana. Bisa maknanya tinggi atau panjang. Leher itu tawil, itu panjangnya tinggi kah? Panjang. Tinggi bisa enggak? Leher itu tinggi, panjang, ya, yang tepatnya adalah panjang. leher jerapah panjang. Bangunan itu tawil, tinggi, bukan panjang. Jadi sesuaikan ya, bisa maknanya panjang atau tinggi. Jadi at-tawilu. Ya. Contoh perempuan itu tinggi, bukan panjang. Bahasa Arabnya at-tawi tawilatu, karena dia muannats. Perempuan itu misalnya tinggi, at-tawilatu. Contohnya al-mar'atu tawilatun ya. Al-mar'atu tawilatun, perempuan itu tinggi. Maka dikasih tak marbutoh juga. Ini sifat ya, sifat laki-laki tadi. Dia adalah tinggi. Man dzalikar rajul at-tawil, siapa laki-laki yang tinggi itu? Kalau pendek bahasa Arabnya apa, Bu? Pendek, ada yang tahu? Lawan kata tinggi. Misalnya laki-laki itu pendek. Nah, bahasa Arabnya qasirun. Qasirun. Qasir. Kalau muannatsnya tambah tak marbutoh, qasirotun. Nah, perempuan itu pendek misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu pendek. Bahasa Banjarnya handap. Kemudian siapa laki-laki yang tinggi itu? Alladhi yang. Alladhi artinya yang. Ini namanya isim mausul. Yang enggak usah disebutkan. Alladhi artinya yang. Kharaja, kharajal an minal madrasah, yang keluar sekarang dari sekolah. Kharajal an, keluar sekarang dari madrasah. Ya. Nah, jadi minal madrasati ya. Nah, al-an ini juga namanya zorof. Ya. Dia menunjukkan tempatkah, waktukah? Sekarang. Waktu ya, waktu sekarang. Nah, kemudian huwal mudirul jadidu, sekalinya laki-laki yang tinggi tadi, huwal mudirul jadidu, dia adalah mudir yang baru. Sekalinya mudir yang hanyar diganti karena sedang mengundurkan diri, lalu ada yang baru. Huwal mudirul jadidu, dia adalah mudir yang baru. Nah, seandainya mudirnya perempuan, gimana Bu jadinya? Dia adalah mudir yang baru tapi perempuan. Ya? Hiya, hiyal mudiratu al-jadidatu. Hiyal mudiratul jadidatu. Nah, dianya juga harus diganti dengan muannas. Hiya, hiyal mudiratu. Kalau mudinya perempuan, sifatnya juga dimuannaskan pakai tak marbutoh. Jadi datu. Hiyal mudiratul jadi datu. Dia adalah mudir yang baru. Wamanil waladus sagiru, wamanil waladus sagiru, dan siapa anak kecil itu? Wamanil waladus sagiru, dan siapa anak kecil itu? Anak ini lakian ke bebinian ke, Bu? Lakian ya, walad ya. Kemudian sifatnya juga muzakkar, bukan sagiratu. Nah, berarti dia muzakkar. Siapa anak kecil itu? Alladhi, yang. Kharaja, keluar. Al-an, sekarang. Minal fasli, dari kelas. Dan siapa anak yang kecil itu yang keluar sekarang dari kelas? Dijawab, huwa benul mudiril jadidi. Nah, perhatikan ya. Huwa benul mudiril jadidi. Ini ada beberapa permasalahan. Huwa benul mudiril jadidi. Huwa benu al mudiril jadidi. Nah, sekalinya anak yang halus tadi adalah huwa, dia. anak mudir yang baru tadi, yang laki-laki tinggi tadi. Huwa anak, dia adalah anak mudir yang baru. Perhatikan satu permasalahan tentang alif di sini. Masih ingatlah Bu? Salah di sini. Kenapa ulun kada baca huwa ibnu tapi huwa benu? Alifnya tidak dibaca. Kenapa? Karena dia ya hamzah wasol. Hamzah wasol itu ketika alifnya berada di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Langsung disambung huwa benul mudir. Tetapi kalau dia di awal kalimat, maka dibaca. Dibacanya apa? Ibnul mudiri. Dibaca ibnul baris kas kasrah. Sama seperti kalimat Allah. Di awal kalimat Allahumma kita baca. Tetapi tatkala dia berada di tengah alifnya, bacanya apa Bu? Ilallah, bukan ila Allah, tapi ilallah. Karena alifnya namanya hamzatul wasal atau alif wasal ya. Nah, namanya hamzatul wasal, wasli ya. Itu permasalahan pertama. Kada ulun baca karena dia statusnya adalah alif wasal atau hamzah wasal. Kemudian kenapa di sini di harakati kasrah? Nah, alasannya kenapa Bu? Masih ingat? Seperti Abdullahi, Baitullahi. Kemudian, karena beridofat. Iya, karena beridofat. Kalimat mudir disandarkan kepada ibnu, maka dia harus berbaris kas kasrah. Kemudian karena ini statusnya adalah mausuf dan dia harokatnya kasrah, maka sifatnya pun juga harus harokat kas kasrah. Paham Bu? Karena ini mausufnya barisnya kasrah, maka sifatnya pun juga harus baris kas kasrah. Ya, itu namanya apa namanya sih sifat. Nah berarti dia mengikuti harus sama dengan mausufnya, ya harokatnya harus sama atau i'robnya harus sama. Ya. Kemudian kita habiskan liman tilkas sayyaratul jamilatu. Liman tilkas sayyaratul jamilatu artinya apa Bu? Nah, yang tepat bagaimana? Liman artinya apa? Milik siapa? Nah, tilkas sayyaratul jamilatu artinya apa? Mobil yang bagus itu. Jadi terjemah yang bagusnya adalah liman tilkas sayyaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang indah, yang bagus itu, ya. Nah, kalau buruk pang Bu bahasa Arabnya apa? Jelek. Milik siapa mobil yang jelek itu? Nah, contoh misalnya jelek. Lawan kata jamilah adalah qabihah. Qabih, qabihun untuk pemakaian apa namanya? Nah, qabihun untuk muzakkar. Al-qabihu ya, al-qabihu. Kalau dia muannas maka al-qabihatu. Contoh misalnya mobil sidin hanya tetabrak jadi buruk, jadi kada bagus lagi. Lalu jar kita liman tilkas sayyaratul qabihatu. Nah, milik siapa mobil yang jelek itu? Karena tercabur, imbah tercabur. Nah, itu contoh ya. Contoh sifat yang pakai alif lam. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Nah, jawabannya hiya lil mudiril jadidi. Nah, perhatikan. Kenapa lil mudiri ri-nya ini harokatnya kasrah? Kenapa, Bu? Ya karena dimasuki huruf jar yaitu lam. Nah. Li ini huruf jam. Hiya artinya apa hiya? Dia. Kenapa ulun menggunakan afwan? Kenapa di buku ini menggunakan hiya untuk muannas? Ya karena sayyarah muannas. Dia, dia sayyarah itu muannas, ada ta marbutahnya. Dia milik mudir yang baru. Sekalinya mobil yang bagus tadi, ampun si mudir yang hanyar. Kemudian liman hadzal kitabul kabiru, artinya apa yang bagus? Milik siapa kitab yang besar ini? Milik siapa ini kitab yang besar? Kayaknya kurang tepat ya. Milik siapa kitab yang besar ini? Ahwa lil mudarrisi, apakah dia milik guru tersebut? Kenapa huwa bu dianya? Karena kembalinya ke kitab. Kitab mudzakkar, makanya huwanya juga harus mudzakkar. Apakah dia milik guru? La, tidak atau bukan. Huwa litalibil jadidi. Huwa litalibil jadidi. Dia milik apa, siswa yang baru. Nah, itu bacanya apa bu di bawahnya? Artinya apa? Bacaannya apa harokatnya? Ai ainal mil aqatus saghiratu. Sudah lewat ini. Itu gambarnya ada. Ainal mil aqatus saghiratu. Di mana sendok yang kecil itu? Sendok mil aqah, sendok. Hiya fil kubi. Artinya apa, Bu? Ya, dia di gelas atau dia di dalam gelas boleh. Ainal kursiyul maksuru, artinya apa, Bu? Di mana? Ya, di mana kursi yang rusak itu atau kursi rusak tersebut? Huwa hunaka. I-nya di sana. Nah, dia di sana. Huwa mudzakkar karena kursi mudzakkar. Hunaka artinya di sana. Huwa hunaka, dia di sana. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Latihan ya, tapi insyaallah pertemuan berikutnya aja. Ada? Silakan. Atau ada yang belum jelas tentang apa misalnya? Tentang yang penting kan tadi pembahasan ke-9 ini tentang sifat, tentang penggunaan si sifat. Dia bisa pakai alif lam. Kalau mausufnya pakai alif lam. Kalau mausufnya pakai tanwin, sifatnya juga harus pakai tanwin. Kalau mausufnya harokatnya kasrah seperti lil mudiri, maka sifatnya juga baris kasrah. Di sini cuma disebutkan dua ya, dhammah dan kasrah. Padahal bisa juga dia harokatnya fathah. Contohnya misalnya dia statusnya menjadi maf'ul bih korban. Saya memukul siswa yang baru itu. Saya telah memukul siswa yang baru itu. Darabtu talibal jadida. Darabtu at-talibal jadida. At-taliba kenapa diharokatnya fathah? Karena dia statusnya adalah korban, maf'ul bih. Dia adalah objek. Kemudian karena mausufnya, objeknya ini harokatnya fathah, maka sifatnya juga harus baris fathah. Darabtu talibal jadida. Itu di dalam Al-Quran sangat banyak. Wa kanallahu ghafurur rahima. Innallaha, bukan itu, bukan. Wa malikatahu itu bukan. Contohnya apa? Raufur rahim. Apa itu? Nah, apa uswatun hasanah itu apa sebelumnya? Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun. Sifatnya hasanatunnya. Uswatun, seorang uswah pemimpin. Uswah muannas ada taknya, maka hasanatun juga harus muannas. Uswatun hasanatun. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Baru nanti tamarin ya, latihan-latihan. Wallahu a'lam bissawab. Masih di pelajaran ke-9 ya, tentang sifat dan mausuf ya, sifat dan mausuf. Ya, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.